Wis dhuwur ae ketoke. Dhuwure apa meneh ondo. Kita nyanyi lagi ya. Bareng Savana. Dikasih lagu yang agak kalem. Spesial buat teman-teman yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Yang lagi pacaran. Long last ya. Oh, takkan pernah terindah, takkan pernah terabaikan. Kau hancurkan diriku. Love you. Kini pun kau telah pergi menjauhi diriku untuk selama-lamanya. Ibu, takkan pernah terindah, takkan pernah terabaikan. Kau hancurkan diriku. Walau kau tak pernah mengerti akan arti cinta ini di hatiku. Kini pun kau tak pergi menjauhi diriku untuk selama-lamanya. Takkan pernah terindah, takkan pernah terabaikan. Kau hancurkan diriku. Pernah mengerti akan arti cinta ini di hatiku. Cinta ini di bapak.